Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pelajaran yang baru, ad-darsul khamisa asyara, pelajaran yang ke-15. Qalat al-fatayatu, berkata para pemudi, karena al-fatayat itu mu'annas ya, maka fi'ilnya dengan qalat, ada tambahan tak sukun, tak ta'nif. Qalatil fatayatu, berkata para gadis, para pemudi ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian, beserta rahmat Allah dan barakah-barakahnya. Qalat Zainabu Zainab, berkata menjawab ucapan salam tersebut, wa'alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna, ya, ini tulisannya mim dan nun, bisa dibaca man, bisa dibaca min, tapi dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya ya, yang lebih tepat dibaca dengan man ya. Man antunna ya akhawatu, siapakah kalian wahai saudari-saudari ya, jadi Zainab ini berbicara pada beberapa orang gadis tadi, beberapa orang pemudi tadi, jadi jamak mu'annas, maka Zainab menggunakan dhamir antunna ya, antunna kalian, kalian para perempuan ya, dan itu lebih diperjelas dari munadanya, atau dia memanggil ya akhawatu, wahai saudari-saudari. Jadi akhawat ini jamak mu'annas. Jadi kalau yang kemarin ketika berbicara pada jamak mudzakkar dengan dhamir antum, kemudian di sini untuk yang jamak mu'annas dengan dhamir antunna. Qalat ihdahunna, berkata salah satu dari mereka ya, ihda hunna, hunna di sini dhamir, dhamir hunna yang kembalinya pada al-fatayatu tadi, al-fatayu tadi para pemudi, artinya maksudnya untuk jamak mu'annas, kemudian ketika digantikan dhamir ya, dan dia kedudukannya sebagai pihak ketiga, orang ketiga ya, atau ghaib, maka dhamir yang digunakan adalah hunna untuk menggantikan al-fatayatu tadi. Jadi mereka para perempuan. Kalau antuna tadi kan untuk mukhatab, untuk orang kedua ya, yang diajak bicara. Dan jamak mu'annas, maka bombernya antunna. Adapun untuk yang ghaib atau orang ketiga, pihak ketiga yang dibicarakan, untuk jamak mu'annas bombernya adalah hunna. Dan di sini bomir yang mutasil, yang bersambung dengan isem. Baik. Kemudian hunna di situ ya, bersambung dengan isem, yaitu ihda. Ya. Ihda ini bentuk mu'annas dari ahadun. Ya. Ahadun ini mutakar, maknanya artinya satu. Jadi angka atau bilangan atau jumlah satu, ahad. Ini untuk mudzakkar. Kemudian mu'annasnya adalah ihda. Satu untuk mu'annas. Kemudian ihda, dia untuk mu'annas, diidhofahkan pada yang mu'annas. Ihda hunna, salah satu dari mereka. Salah satu perempuan dari mereka, para perempuan. Nih, kalau diperjelas ya, makna dari ungkapan ini, ihda hunna, salah satu perempuan di antara mereka para perempuan. Jadi ihdanya mu'annas, hunna juga mu'annas. Ihda hunna. Kalau yang laki-laki kemarin ahadun, bukan pemirnya hum menjadi ahaduhum, ya, salah satu laki-laki dari para lelaki itu. Nah, jadi disesuaikan ya, muzakkar untuk muzakkar, mudah untuk mu'annas dengan nasab yang mu'annas. Qalat ihdahunna, salah satu perempuan, salah satu pemudi dari beberapa pemudi tadi berkata, nahnu banatu syaikhi Abbasin, kami adalah putri-putri Syaikh Abbas. Ya, di sini menggunakan dhamir nahnu, ya, yang mengatakan seorang perempuan dan dia bersama dengan para perempuan yang lain, dengan para pemudi yang lainnya tadi. Dhamir yang digunakan adalah nahnu. Ya, kalau diperhatikan, ini sama dengan yang digunakan untuk mudzakkar, yaitu dengan nahnu. Ya, jadi untuk nahnu, untuk mutakallim, ini dhamirnya sama antara mudzakkar dengan mu'annas. Adapun yang gha'ib dan juga mukhatab itu dibedakan sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Hum untuk jamak mudzakkar dan antum ya, untuk yang mukhatabnya. Tapi yang mutakallim sama dengan nahnu. Kami adalah putri-putri Syekh Abbas, banatu ya, jamak dari bintun ya. Berikutnya, qalat Zainabu, ahlan wa sahlan wa marhaban, ya, selamat datang. Ummu kunna ustazati, ummu kunna, ibu kalian adalah guru saya, ustazah saya, atau kalau itu di universitas ya, dosen saya. Ini. Ummu kunna, di sini digunakan dhamir kunna, artinya lafadz ummu, ummun, diidhofahkan pada dhamir kunna. Ini, ummu kunna. Ya. Secara makna, dhamir kunna tersebut sama dengan antunna tadi. Ya, artinya untuk mukhatab, jama', ya, mu'annas. Ya, ini sama, secara makna. Ya, antunna ataupun kunna pada ummu kunna, tetapi berbeda bentuknya, berbeda lafadznya. Yang antunna itu dhamir yang munfasil, ya, lafadznya tersendiri, ya, tidak bersambung. Adapun kunna ini dhamir yang muttasil, yang bersambung dengan kata yang lain. Kaifa haluha, bagaimana keadaan beliau, keadaan dia, ibu kalian itu? Qalat ihdahunna, salah satu dari mereka, para gadis itu, berkata, menjawab, hiya bi khairin, walhamdulillahi. Dia, yakni ibunya, ibu kami, ya, baik-baik saja. Ya, bi khairin, baik-baik saja. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah Ta'ala. Qalat Zainabu, aina hiya al-ana, di mana dia, di mana beliau sekarang ini? Qalat ihdahunna, hiya al-ana fir-riyadi. Hiya al-ana fir-riyadi. Beliau sekarang ada di Riyadh. Di kota Riyadh, ibu kota Saudi ya. Qalat Zainabu, mata zahabat, kapan beliau pergi, kapan dia pergi. Ya, mata isim istifham untuk menanyakan waktu atau zaman ya, mata. Kemudian di sini fi'ilnya zahabat ya, bermakna dia pergi. Jadi pada fi'il zahabat di situ terkandung makna dia pergi. Ya, jadi terkandung makna di situ ada dhamir hiya. Hanya saja makna atau ya, makna dari dhamir hiya atau dhamir hiya ini tidak tampak, ya, tidak tampak wujudnya, tapi ada dalam pemahaman dari bentuk fi'il dhahabat tersebut. Ini ya. Jadi bukan sekedar kapan pergi, ya, bukan sekedar itu secara makna, tapi bermakna kapan dia pergi. Dia di sini seorang perempuan ya. Kapan dia, yaitu ibunya tadi, pergi. Kapan beliau pergi. Nanti ya, insya Allah di tamrin ya akan dijelaskan lebih lanjut. Qalat ihdahunna zahabat qabla usbu'in. Beliau pergi sepekan yang lalu. Ya, qabla usbu'in. Sepekan yang lalu. Qalat Zainabu. Zainab berkata, bertanya, man zahaba ma'aha, siapa yang pergi bersama dia, bersama beliau, bersama ibu kalian? Qalat ihdahunna zahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Pergi bersama beliau saudara kami, yakni Ibrahim. Ya, akhuna Ibrahim, saudara kami, yakni Ibrahim. Ya, ini ya, sekedar tambahan ya, juga sekaligus untuk murojaah. Salah satu contoh badal. Ya, akhuna Ibrahimu. Jadi Ibrahimu di sini, lafaz ini sebagai badal dari aku. Ya, artinya apa badal? Menunjukkan makna yang sama. Antara aku dengan Ibrahimu ini sama, orangnya sama. Saudara kami. Siapa saudara kami? Saudara kami yaitu Ibrahim, yang bernama Ibrahim. Jadi sama antara aku, akhuna, dengan Ibrahimu. Dan disebutkan kedua-duanya berurutan. Maka di sini Ibrahimu sebagai badal dari akhuna. Jadi badal semacam ini. Ya. Dan sebagai apa bukti menunjukkan itu badal, dihilangkan salah satu akan bermakna sama. Misalkan zahaba ma'aha akhuna, pergi bersama beliau adalah saudara kami. Kemudian kalimat yang satunya dihilangkan yang akhuna menjadi zahaba ma'aha Ibrahimu, pergi bersama beliau adalah Ibrahim. Dalam keadaan tadi, akhuna itu ya Ibrahim. Ibrahim itu ya sama, akhuna, saudara kami yang bernama Ibrahim. Ini. Jadi yang semacam ini adalah badal. Ibrahimu badal dari akhuna. Ini. Untuk merujuk ya, tentang badal ya, seperti ini. Berikutnya. Qalat Zainabu, kaifa halu kunna, bagaimana keadaan kalian? Qalat ihdahunna, nahnu bi khairin walhamdulillahi, kami baik-baik saja walhamdulillah. Qalat Zainabu, fi ayyi madrasatin antunna, di sekolah mana kalian ini? Maksudnya di tingkat sekolah mana, di tingkat sekolah apa kalian ini? Qalat ihdahunna, nahnu fil madrasatil mutawassithati, kami ada di madrasah mutawassithah, sekolah menengah. Ya, kalau di sini setingkat SMP ya, mutawassithah itu di sini setingkat SMP, sekolah menengah, ya, pertengahan, ya, mutawassithah. Qalat Zainabu, mata ikhtibaru kunna, kapan ikhtibar, ujian kalian, ya, ikhtibar itu ujian, kapan ujian kalian? Qalat ihdahunna, ikhtibaruna ba'da syahrin, ujian kami ya, ba'da syahrin, satu bulan lagi. Ba'da syahrin, sesudah satu bulan, maksudnya satu bulan lagi. Qalat Zainabu, a dhahabtunna ilal madrasati al yawma, apakah kalian sudah pergi ke sekolah pada hari ini? Qalat ihdahunna, na'am, ya. Zahabna, kami telah pergi. Wa raja'na, dan kami telah kembali, telah pulang. Jadi tadi di pelajaran ini nanti insyaallah akan dibahas beberapa hal, di antaranya terkait dengan dhamir. Dhamir-dhamir untuk jamak muannats dan juga untuk yang mutakallimnya. Baik itu nanti dhamir yang munfasil maupun yang muttasil ya, insyaallah. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dari bacaan ini? Kita lanjutkan, kalau tidak ada. Tamarinu, latihan-latihan. Awalan, yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke. Mungkin sesuaikan dengan bacaan tadi ya, kalau lebih mudah. Man antunna, siapa kalian? Ya akhwat, ya, wahai saudari-saudari. Jawabannya, nahnu banatu syaikhi Abbasin. Ya, nahnu banatu syaikhi Abbasin. Kami adalah putri-putri Syaikh Abbas. Putri-putri dari Pak Abbas. Ini. Aina ummu kunna, yang kedua, aina ummu kunna, di mana ibu kalian? Hiya fir riyadi. Ya, hiya fir riyadi. Dia, yaitu ibu kami, ada di kota Riyadh. Ini. Berikutnya, ganti. Kalau tidak ada jawaban, ya mungkin bisa dibuat sendiri. Yang mudah saja. Aina baitu kunna. Aina baitu kunna. Di mana rumah kalian? Apa? Jawabannya menjadi? Baitu. Baituna. Rumah kami. Di depan atau di dekat atau di belakang atau dekat dengan apa? Rumah kami amamal masjid. Amamal masjid. Amamal madrasati. Rumah kami di depan masjid, di depan sekolah. Amamas suqi, apa, di depan pasar. As-suq itu pasar, ya. Yeah. Ya, atau yang semisalnya, kemarin ada mahkamah, ya, pengadilan, ya, jadi gambaran secara umumnya dekat masjid, depan masjid dan seterusnya. Ya. Baituna, ya, jawabannya baituna, ya, ini. Ya. Berikutnya, aina ahu kunna, di mana saudara kalian? Dua firriyadi, dia dirian. Ya, huwa firriyadi. Ya, diganti dengan bomir, huwa firriyadi. Atau juga boleh yang diganti bomir pada kumnya, jadi ahu na, ini juga boleh. Jadi yang diganti bomir hanya pada bomir kunna tadi, diganti dengan bomir na. Atau boleh pula yang diganti dhamir akhunya langsung sehingga menjadi huwa. Ini boleh semuanya. Tapi yang lebih ringkas yang tadi langsung huwa, ya. Huwa firriyadi. Berikutnya. Aina madrasatukum? Madrasatukunna. Ya. Di mana sekolah kalian? Madrasatu. Madrasatukunna. Sekolah kami Firyadi. Ini seperti yang nomor 3 tadi, mungkin di dekat dengan apa atau di depan apa atau di samping apa. Nomor 3. Ya. Misalkan qaribun minal masjidi, dekat dengan masjid, atau fi dzalika syari'i, ada di jalan itu. atau amama, amama suqi, ke depan pasar. Yang kalau kota terlalu jauh, terlalu umum ya. Di mana sekolah kalian? Sekolah kami ada di Riau. Ya mungkin bisa, tapi terlalu jauh. Secara makna maksudnya terlalu umum ya. Jadi yang lebih apa? Yang lebih mendekati saja. Seperti tadi qaribun minal masjid, dekat dari masjid. Amamal mahkamati, di depan pengadilan itu akan, atau yang semisal dengan itu. Fisyari'i, di jalan ini, di jalan itu, bisa. Berikutnya. Zahabtunna ilal madrasatil yauma. Apakah telah pergi ke sekolah? Apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Na'am, zahabna ilal madrasatil yauma. Ya, na'am, zahabna. Boleh, cukup dibaca zahabna, cukup dijawab dengan zahabna juga boleh. Mau dijawab dengan lengkap juga boleh. Zahabna ilal madrasatil yauma. Tanian, tamaran yang kedua. Anif, ya, mu'annafkan. Ubahlah menjadi mu'annaf, atau jadikan menjadi mu'annaf, menjadi perempuan. Al-mubtada'a, mubtada' fi kullin minal jumalil atiyati, pada setiap kalimat berikut ini. Ya, ubahlah menjadi mu'annaf, mubtada, pada setiap kalimat berikut ini. Ya. Atau kalau bahasa yang lebih mudah lagi, ubahlah mubtada pada setiap kalimat berikut menjadi mu'annaf. Itu ya. Misalun, contoh. A'antum tullabun, apakah kalian ini para pelajar? Ini pertanyaan ditujukan pada beberapa orang laki-laki. Dari mana taunya, mengetahui hal ini? Karena bomir yang digunakan adalah antum. Ya, jadi antum ya, untuk mukhatab jamak muzakkar, atau lebih ringkasnya mukhatabin. Ya. Lil mukhatabin, mukhatab. Kemudian di sini ada ya nun menunjukkan untuk jamak muzakkar. Mukhatabin. Bentuk mukhatab jamak muzakkar. Orang yang diajak bicara, banyak orang, kemudian laki-laki. Ini dhamirnya antum. Ya. Kemudian kedudukannya dalam kalimat ini, antum sebagai mubtada, kemudian thullabun sebagai khobar. Nah, kemudian mubtada itu yang tadi semula digunakan untuk muzakkar diubah menjadi mu'annaf. Diubah menjadi penggunaan untuk mu'annaf. Maka bomirnya menyesuaikan. Karena yang menjadi mubtada tadi berupa bomir, maka lafaz bomirnya menyesuaikan menjadi antumna. Ini bomir untuk mukhatab, ya, jamak mu'annaf. Jadi yang disusulkan dari jenisnya saja mu'annafnya. Adapun kedudukannya mukhatab, ya, keadaannya mukhatab, kemudian jamak sama. Ya. Secara ringkas ya istilahnya mukhatabat. Ya. Jadi ada tambahan alif dan ta ini mukhatabat. Ya. Jadi ini untuk jamak mu'annaf, mukhatab jamak mu'annaf. Ini dhamir antunna untuk mukhatabat atau mukhatab jamak mu'annas. A'antunna talibatun. Nah, ketika mubtada menjadi mu'annas, yakni menjadi antunna, maka khobar ikut menyesuaikan dengan mubtadanya tersebut. Mubtada berubah menjadi mu'annas, maka khobar ikut menjadi mu'annas. karena khobar itu menyesuaikan dengan mubtada'nya. Kalau mubtada' mudzakkar, khobar mudzakkar. Kalau mubtada' mu'annas, maka khobar juga mu'annas. Ya. Sehingga di sini menjadi talibatun khobarnya. Ya. Contoh yang berikutnya. A'antum mudarrisuna, apakah kalian ini guru? Apakah kalian ini guru-guru? Ya. Ditujukan pada beberapa orang laki-laki. Ya, pertanyaan ini ya. Kemudian diubah menjadi mu'annas, menjadi a'antunna mudarrisatun. Ya. Untuk bentuk jamak mu'annasnya, insya Allah sudah semua ya disampaikan pada beberapa pelajaran sebelumnya, tinggal dibuka kembali. A'antunna mudarrisatun, jadi mudarrisatun dengan menambahkan alif ta di akhirnya. Mudarrisatun, ya, panjang ya, ada alifnya, kemudian ta yang terbuka. Apakah kalian ini guru-guru, ya, perempuan? Ya. Berikutnya, ganti. Ya. A'antum atibau, apakah kalian para dokter? Ya. A'antunna tabibatun, apakah kalian para dokter? Dokter-dokter perempuan. Ya, perempuan, ditujukan pada beberapa orang perempuan ya. Tabibatun ya, panjang ya dengan alif dan ta. Jadi seperti pada talibatun, itu contohnya untuk bentuk jamak mu'annasnya dengan akhiran penambahan alif dan ta yang terbuka seperti pada kata talibatun pada contoh tadi ya. Ini mudarrisatun, tabibatun, seperti itu. Berikutnya. A'antum ikhwatun ikhwatu Hamidun. Hamidin. Langsung di damel mana? Ya, langsung ya. A'antunna akhwatun Hamidin. Akhwatun Hamidun. Tidak tanwin. Akhwatu. Akhwatu Hamidin. Ya. A'antunna akhwatu Hamidin. Jadi ikhwatu menjadi akhwatu dengan alif dan ta. Taknya yang tak terbuka, bukan tak marbutah. Ya. Ini. Berikutnya. A'antum muslimuna. A'antunna muslimatun. Iya. Apakah kalian orang-orang muslim? Iya, orang-orang muslim. Apakah kalian orang-orang muslim? Apakah kalian perempuan-perempuan muslim? Ya. Kalau ini mungkin bisa begitu ya, perempuan-perempuan muslim. Itu lebih mudah difahami ya dalam terjemahan. Berikutnya. A'antum akmamu mahmudin. Ya. A'antum la ammatu mahmudin. Ya, ammatu ya dengan alif dan ta ya. Terus begitu jamak muannats salim ini dengan alif dan ta di akhirnya. Ammatu panjang ya. Ammatu mahmudin. Apa artinya? Apakah kalian akmam apa? Jamak dari akmam yang muzakar dulu. Akmam jamak dari amun. Ya, amun. Apakah kalian pamannya Mahmud? Ya, paman-paman Mahmud. Pamannya Mahmud jamak ya, paman-paman Mahmud. Kemudian mu'anatnya ammatun. Apakah kalian bibik-bibiknya Mahmud? Iya. Baik. Berikutnya. A'antum abna'ul mudiri, apakah kalian putra-putranya kepala sekolah? Iya. A'antunna banatul mudiri. Iya. Apakah kalian putri-putrinya kepala sekolah? Iya. Berikutnya. A'antum aba'ut tullabi. Apakah kalian bapak-bapaknya para murid? Iya. A'antunna ummahatut tullabi. Apakah kalian ibu-ibunya para siswi? Kalau tullab, murid laki-laki. Terjemahnya ya siswa laki-laki. Bersama. Kalau tullab. Kalau siswi apa? Talibati at-talibati. Ini ikut di. Kira-kira harus ikut berubah atau tidak? Tidak harus. Tidak harus. Karena at-tullab mesti juga punya ibu. Ya kan? Walaupun muridnya laki-laki, ya tetap dia punya ibu. Ya, jadi at-tullab tidak harus berubah. Tapi kalau mau diubah ya tidak mengapa. Tetapi tidak harus. Karena secara makna ini masih bisa, masih boleh, masih benar. Ya, a'antunna ummahatut-tullabi. Apakah kalian ibu-ibu dari siswa-siswa ini, dari siswa laki-laki ini? Ya, bisa, benar. Secara makna benar, secara lafaz bahasa kaidah juga benar. Nih. Jadi at-tullab tidak harus berubah. Tetap at-tullab. Ya. Adapun mau diubah ya enggak apa-apa, tidak mengapa. Ini dhamir yang munfasil. Jadi dhamirnya lafadz dhamir antum maupun antunna tidak bersambung dengan lafadz yang lain, tidak bersambung dengan kata yang lain, dan dia bisa berada di awal kalimat. Walaupun itu ada hamzah istifham ya, tetapi itu tidak berpengaruh. Artinya tetap antum maupun antuna ini berada di awal kalimat. Sehingga ini disebut sebagai dhamir munfasil. Jadi dhamirnya yang bentuknya munfasil. Lafadznya tidak bersambung dan bisa berada di awal kalimat. Antum, antuna. Kemudian yang berikutnya, dan sebagaimana yang sudah ditunjukkan contohnya juga pada bacaan yang sebelumnya, tamrin yang ketiga. Nanti secara makna sama dengan antum maupun antunna, tetapi lafadz atau bentuk dhamirnya yang berbeda. Ya, perhatikan tamrin yang ketiga. Hawwilid dhamira, ubahlah dhamir fi kullin minal jumlil atiyati, pada setiap kalimat-kalimat berikut ini. Ya, kama huwa muwaddahun fil misali, sebagaimana dia itu dijelaskan dalam contoh ini. Ya. Misalun contoh. Aina baitukum ya ikhwani? Di mana rumah kalian wahai saudara-saudara? Nah, di sini baitukum. Ini bentuk idhofah. Ya, asalnya baitun. Ya. Baitun diidhofahkan pada dhamir kum atau kaf dan mim. Ya, sehingga menjadi baitukum. Nah, dhamir kum ini maknanya untuk mukhatab, untuk mukhatabin tadi tadi. Jadi dhamir kum ini untuk mukhatabin, yakni mukhatab jamak mudzakkar. Ya, dalam penggunaan dhamir ini bersambung dengan lafaz yang lain, dengan isim yang lain. Ya. Dalam hal ini bersambung dengan baitun dan dia kedudukannya sebagai mudhaf ilaih dari baitun tersebut. Maka lafaz dhamir atau bentuk dhamir yang digunakan adalah dhamir yang kaf atau yang kum ini. Ya, yakni yang disebut dengan dhamir yang muttasil. Bentuknya dhamir muttasil. Jadi bersambung dengan kata yang lain ya, dan tidak bisa berada di awal kalimat. Ini. Jadi sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat ya. Yang tadi pada tamrin yang kedua itu digunakan dhamir yang munfasil sebagaimana contoh-contoh yang ditunjukkan. Kemudian pada tamrin yang ketiga ini dhamir yang digunakan adalah dhamir yang muttasil karena tempatnya ya dia sebagai mudhaf ilaih. Jadi masing-masing mempunyai tempat sendiri-sendiri. Ya tidak bisa munfasil menempati yang muttasil ataupun sebaliknya. Adapun tadi maknanya sama antara antum dengan kum itu sama untuk mukhatabin. Kemudian antara antunna dengan kunna juga sama untuk mukhatabat. Mukhatab jamak muannas. Ya. Nah, dari contoh yang tadi aina baitukum ya ikhwanu diubah dhamirnya menjadi muannas menjadi aina baitu kunna ya akhawatu. Di mana rumah kalian wahai saudari-saudari? Ya. Menjadi kunna, baitu kunna. Ini ya. Bisa ya? Oke, berikutnya langsung saja. Aina akhukum ya ikhwanu? Di mana saudara kalian wahai saudara-saudara? Ya. Aina tetap aku. Aina aku kunna ya akhwat tu akhwat tu. Aku kunna tetap aku ya, tidak harus rubah, tidak perlu ya. Aku kunna saudara laki-laki kalian wahai para perempuan, wahai saudari-saudari. Beberapa orang perempuan punya saudara laki-laki kan bisa. Ya, aina aku kunna ya akhawatu. Ya, berikutnya. Aina madrasatukum ya ikhwanu. Di mana sekolah-sekolah kalian wahai. Sekolahnya satu ya, madrasatu. Di mana sekolah kalian wahai saudara-saudara? Aina madrasatukunna ya ikhwanu ya akhwatu ya akhwatu ya yeah. Di mana sekolah kalian ya saudari wahai saudari-saudari wahai saudari-saudari ya yeah. Berikutnya mata ikhtibarukum ya ikhwanu kapan ujian kalian wahai saudara-saudara. Ya. Mata ihtibarukunna ya akhawatu. Kapan ujian kalian wahai saudari-saudari? Ya. Berikutnya. Ahada ammukum ya ikhwanu. Apakah ini paman kalian wahai saudara-saudara? Jadi kenapa itu? Mu'anas. Domirnya yang mu'anas pada kumnya itu saja, yang lainnya tidak. Hada kan terkait dengan ammu. Tidak perlu ya, tidak ikut berubah. Ahada ammu kunna ya ikhwatu. Akhwatu. Ya akhwatu. Akho. Ya akhwatu. Ya. Apakah, ya? Apakah ini bibi kalian? Paman, tetap paman, tetap laki-laki. Oh, apakah ini paman kalian, wahai saudari, saudari? Ya, jadi yang berubah hanya apa mukhotobnya, kum menjadi kunna, ya ikhwanu menjadi ya akhwatu. Jadi yang diajak bicara saja yang berubah. Yang ditanyakan sama paman, ada seorang laki-laki ya. Ditanyakan, ini paman kalian, apakah ini paman kalian, wahai saudara-saudara? Kalau yang diajak bicara ganti perempuan, apakah pamannya harus berganti? Tidak. Tetap paman, tetap laki-laki. Jadi, ahadha ammu kunna ya akhwatu, apakah ini paman kalian, wahai saudari-saudari? Ya, tetap dengan ammu, dan ammu mudzakkar, maka isim isyarahnya, di sini isim isyarahnya menunjuk pada ammu, maka tetap hadha. Ya, jadi isim isyarah hadza ini menunjuk pada ammu bukan pada kum. Ya. Jadi, sehingga tetap hadza. Ahadza ammu kunna. Berikutnya. Abaitukum qaribun ya ikhwanu. Apakah rumah kalian dekat wahai saudara-saudara? Abaitukunna qaribun ya akhawatu. Apakah rumah kalian dekat wahai saudari-saudari? Iya. baitukum qaribun, menjadi baitukunna qaribun. Qaribun tetap muzakkar karena qaribun kaitannya dengan baitu, bukan dengan kum. Ya, sehingga qaribun tetap muzakkar. Baitukum qaribun, baitukunna qaribun. Ya. Berikutnya. Fi ayyi sahdin istibarukum ya ikhwanu, pada bulan apa ujian kalian wahai saudara-saudaraku, saudara-saudara? Ya. Fi ayyi sahrin ihtibarukunna ya akhwatu, pada bulan apa ujian kalian wahai saudari-saudari? Ya, baik. Itu ya. Jadi perubahan dhamir sesuai dengan jenisnya, dari muzakkar menjadi muannas. Ini untuk dhamir mukhatab yang jamak dalam pelajaran ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya dari ini? Kalau baitun tapi huwa humahum. Kalau baitun yang mukhatab dia itu tapi jadi itu. Nah ini, jadi kalau yang munfasal ya terlanjur ya. Untuk yang gaib, yang ditanyakan yang gaib atau yang mukhatab? Gaib. Kalau yang munfasal kan huwa, kemudian huma, hum. Ini. Kemudian mukhatabnya anta, antuma, antum. Kemudian mutakalim ana, nahnu. Ini yang munfasil ya, benar-benar ini. Kemudian yang mutasil, yang kedudukannya di sini sebagai maf'ul bih, ya. Untuk yang huwa menjadi misalnya di sini ya, apa kitab ya biar mudah, kitabuhu atau kitabuhuma atau kitabuhum ya. Nah di sini mungkin yang nampak secara lafaz sama ya, kitabuhum dengan dhamir hum yang munfasil tadi ya, kebetulan untuk yang ini sama ya, tapi melihat tempatnya nanti itu tetap disebut, misalkan kita buhum ya di sini yang mutasil ya, karena dia bersambung dengan isim yang lain, dengan kata yang lain. Adapun misalkan hum tullabun, mereka adalah para siswa, berarti hum di situ adalah munfasil ya. Kemudian untuk yang anta, antuma, antum ya, kita buka atau kita bu kuma atau kitabu kum, ini berbeda ya. Yang mutasil dengan kaf kita buka atau kita bukum, atau untuk yang mustanya kita bukuma. Adapun yang munfasil dari anta, antuma, antum ini. Nanti yang mutakalim menjadi kita bi dengan ya, ya untuk mutakalim dengan ya kita bi atau dengan apa na, kita bu na. Ini yang munfasilnya nahnu, yang mutasilnya dengan na. Kalau yang munfasil tadi dengan ana, untuk yang mutakalim wahdah, mutakalim sendirian, yang mutasil itu dengan ya ini. Maknanya sama ya, tetapi berbeda lafaz, berbeda bentuk. Jadi perbedaannya dari sisi bentuknya, dari sisi lafaznya. Secara makna sama, antara munfasil dengan mutasil, huwa untuk ghaib, ini mufrad mutana jama' ya, anta untuk yang mukhatab, ana untuk yang mutakalim, tetapi berbeda lafadznya dan tempatnya berbeda dalam kalimat, yaitu penggunaannya, tempatnya, kedudukannya berbeda-beda. Itu kitab buhu ya, kitab kitabnya ya, kitab dia, kitabnya, kitab mereka, kitab mereka berdua. Kalau tersambung dengan anti, ini kita buki dengan kaf. kitabahu. Kitabuha untuk yang mu'anas dengan ha ya. Kitabuha yang mutana sama huma. Kemudian nanti yang jama' hunna, kitabuhunna. Yang kalau yang mutana itu sama antara jama' dan antara mudzakkar mu'anas. Huma kuma. Huma dan kuma itu sama untuk mudzakkar mu'anas. Semuanya pekerjaan ha dan hu. Iya. Itu ya. Ada lagi? Oke. Masih ada beberapa tamrin terkait dengan dhamir ya. Keempat, lima, dan enam untuk latihan di rumah yang untuk PR ya, tinggal memasukkan dhamir-dhamir itu pada kalimat yang sudah disediakan yang sesuai cara makna, cara lafaz. Dan juga yang di bagian akhir nanti ada ringkasan tentang dhamir, coba dibaca yang atas dan juga yang bawah ya, tentang dhamir, bentuk-bentuk dhamir dan penggunaannya. Untuk latihan juga untuk membaca, mempelajari ini. Pembahasan yang insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang datang ya. Allahumma minkum. Untuk pagi ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.